New Palapa. Yang di sebelah kiri kita goyang lagi ya. Halo. Matur sembah nuan. Yang di sebelah kanan kita goyang semua. Jelas ku butuh. tapi ke